Wa malaa'uhu lan padha ngebeki sapa malaikat hu ing kanjeng Nabi bil khini lan sifat kasih sayang wal ilmi lan ilmu wal yakini lan yakin waridwani lan ridho. Di antara sifat Nabi ridho, ridho bekersane Allah Subhanahu wa taala. Sause dibedel dipenuhi dengan hikmah wa aadu lan padha balekna sapa para malaikat hu ing Nabi ila makani maring posisine Nabi. Walhasil semua yang harus di situ dikembalikan semua tentu kecuali hazus syaitan, kalau itu dibuang yang urus dibuang ini hazus syaitan. Faqoma mangko jumeneng ngadeg sapa al habib sallallahu alaihi wasallam oleh jumeneng sawian khali apa rata itu apa sawian khali sesuai meneh utuh meneh itu apa sawian mana apa utuh meneh kama kau itu berkorok karena kang ono sopo nabi, maksudnya kemudian nabi berdiri utuh lagi apa utuh lagi dari kata sawian sawa taswiyah itu semuanya kembali semua utuh semua. Fakolat mau kodawo sopo al malaikatu poro malaikat ya habibar rahman he wong sing disayangi Allah sing rahman. Lau alim tal yang jelas ini dalam kesaksian Halimah. Saya ulang lagi dalam kesaksian Halimah. Jadi Halimah itu menyaksikan semua. Makanya termasuk orang luar biasa karena beliau menyaksikan para malaikat mengoperasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian malaikat ngendikan ning Rasulullah ngeten, "Ya Habibar Rahman, lawa alim ta mbok ngerti sira mak ing perkara yurodu kang den kersakno apa mak bika klan sira mlal khairi saking keapian. La araf ta iktine ngerti sira qadra manzilatika ing kadar derajat jenengan alal khairi ngalahno ing atase wong liya." Kamane ya Rasulullah, kalau kamu saja tahu, ini semua rencana besar Allah untuk menunjukkan bahwa kamu nanti di atas semua orang. Faham ya, begini apa? Bahwa segala kebaikan ini karena kamu nanti didesain bahwa derajat kamu jauh di atas yang lain. Wastat talan bakal tambah siro apane farohan senenge wasururon gilan sami segese senenge wabahjatan nan sinare wanuron gisaminu bahjah bahit manane gisinar wanuron gendor. Dan kamu akan selalu tambah ceria, tambah seneng, tambah nur. Kowe kula bola-bali matur poe ciri utama wong saleh iku gampang seneng. Mergo merengut itu paling gak bukti rapati ridho mek kodho kota. Poe ciri utama wong saleh wasdat tafaruhu wasurura wa bahjatau wa nur. Ya Muhammad ya Muhammad absir seneng sira. Faqad nusirat mongko teman-teman den gelar fil kainati ing dalam alam raya apa alam ulumika apa bendera-bendera ilmu. Muhammad kamu harus seneng. Semua alam raya ini nanti akan menerima ilmu. Ingat to sak mangke. Teng Amerika, teng Eropa, teng pundi-pundi ini semuanya ada Nur Muhammad ya, semuanya ada Nur. Sampeyan bayangno kan. Kanjeng Nabi tiang Mekah, zaman rizik ora ono WA, ora ono telepon. Iku zaman 1500 Masehi. Iku ning Indonesia wis kathah Islam. Padahal perjalanan pesawat 10 jam. Di Amerika sekarang banyak Islam. Semua alam raya ini dipenuhi dengan Nur Islam. Paling saat ini dunia sing darangan Islam cara dhewe nembe Korea Utara. Napa? Korea Utara iku diasingkan. Jadi sekarang wis pangeran ketok Islam keramat. Negara yang menolak Islam itu diasingkan dunia, dianggap ketinggalan zaman. Tapi yang menerima Islam dianggap negara maju karena dianggap toleransi apa? Di Vatikan itu sekarang ada masjid. Di Amerika malah banyak lagi. Bahkan pernah punya presiden yang anaknya orang Islam, Barack napa Obama. Ketika bapaknya jenengane Barok ya Barok iki lho. Cara mondok jenenge ya Kang Barok niki. Betul. Ejaan Arabnya itu masih Baroka itu. Itu dia ketika ikut TK di Jakarta. Itu ikut TK Muslim. Wong ditulis Barok. Faham itu, terus iku pangeran sak dunya. Bahkan sekarang di McGill itu, Islamic Studies itu orang biasa mengkaji Islam. Termasuk di Inggris biasa, misalnya ekonomi terbaik itu apa, yang enggak ada rentenirnya. Sesuai konsep Islam, mereka biasa diskusi seperti itu. Padahal mereka tetap non-Muslim. Ketika mereka ngeritik rentenir, ngeritik riba, ya mereka tetap mengatakan ekonomi terbaik itu, ya Islam. Sehingga sekarang Alhamdulillah beberapa bank juga menyediakan apa? Bank syariah. Ya meskipun enggak sempurna atau enggak mungkin sempurna, tapi sudah ada ikhtiar untuk ngakui sistem apa? Syariah. Sistem apa? Syariah. Karena tetap ono bedane. Karena kalau bunga itu enggak bisa berhenti, ya, kalau bunga itu enggak bisa. Tapi kalau sistem bek itu ya badi tapi bisa berhenti. Ya badi tapi bisa berhenti itu beda. Saya pernah ketemu direktur bank muamalah. Jadi misalnya gini ya. Saya mau ngambil kredit rumah harganya 100 juta. Wah, harganya 100 juta. Nah, bank ini kan butuh laba yang berupa laba lewat jual beli. bank ingin laba 10 juta, apa? Bank ingin laba 10 juta. Loh, ini saya pernah ketemu loh, direktur bank muamalah di Jogja, yang bagian Jogja. Kebetulan, nah itu caranya begini. Kamu kan gak punya uang. Jadi terus datang, ya sudah, rumah ini tak jual ke kamu 110 juta. Jadi min awalil amri 110 juta. Cuma kamu bayarnya ngangsur. Setelah melewati 110 juta ya tetap berhenti, ya apa? Meskipun belum lunas. Meskipun melewati waktunya ya tetap berhenti di 110 juta. Paham ya? Tapi kalau bunga kan enggak, kalau enggak ya terus. Jadi tetap dihentikan di nilai 110 juta. Jadi nanti kalau ngangsur itu ya sifatnya angsur, tanjim namanya, najem apa? Nyicil loro Jawa. Tapi tetap berhenti di 110. Lah bank ya tetap badi karena dari awal dia ngambil tadi 10 juta. Tapi enggak bisa melangkah itu. Ya tentu banyak yang ngeritik juga, ada sisa-sisa ini ya udah lah, namanya pilihan pasti ada yang ngeritik. Tapi saya pernah konfirmasi tetap lumayan karena enggak bisa naik lagi, apa? Enggak bisa naik lagi. Tapi ya tetap badi. Tapi enggak bisa. Nah, selama ini kritiknya orang kafir kan innamal bi'u misal riba, kalau bunga ngambil laba, jual beli juga ngambil laba. Tapi pembedanya sebenarnya ada. Kalau laba berhenti, kalau bunga ada, enggak berhenti. Nah nanti misalnya kok orang ini enggak bisa melunasi, 80 juta kok enggak bisa melunasi, ya tetap 110. Nanti baiknya dibatalkan, apa? Dibatalkan, kalau ini terjual, ya uangnya dia yang 80 dikembalikan. Jadi nanti kalau enggak selesai, ya baiknya diikolah, dibatalkan. Jadi tetap ada bedanya. Makanya sekarang kan beberapa kampus sudah mulai bikin fakultas apa ekonomi Islam, termasuk ya ekonomi syariah. Sebetulnya. Jadi emang, ya, tapi ya terlalu ada yang merovokasi rono bedanya. Ya bedanya tadi bisa berhenti, apa? Bisa berhenti. Gue wak ngamati lah jari-jari. Kalau nanti konsultasi kalian, karena ya kita di kepentingan. Ya tadi di Amerika, di Eropa ini ya biasa ada diskusi. Kemudian ya mereka ngakui kalau ingin ekonomi dunia tidak gelembung harus menolak riba, karena kalau riba itu kan gelembung. Gelembung misalnya gini, saya punya uang 1 juta. Bank lah, bank punya uang 1 juta dipinjam orang yang bunganya 100 ribu per bulan. Itu setiap 1 tahun kan perasaannya sudah 1 juta kali 100 kali setahun. Berarti perasaannya punya uang 3 juta. Padahal enggak mesti yang kredit ini kelar bayar, tapi perasaannya. Nah itu akhirnya kan ada gelembung apa? Ada gelembung. Jadi tidak hakikat. Itu yang mari dunia gampang kolab kan itu. Jadi misalnya kamu rentenir. Ada orang utang kamu 1 juta. Tiap bulan nambah 100 ribu. Perasaan kamu kan bulan ketiga berarti 1 juta 300. Bulan ke-6 1 juta 600. Padahal yang utang kamu bisa saja mati. Gak iso nyaur. Berarti kamu punya tambahan itu kan gelembung sebenarnya. Belum pastinya nyata. Nah, beda dengan akad Islam. Akad Islam sudah, ya tadi, akadnya B. Jadi kalau ada orang ingin kredit mobil, ya ingin kredit mobil, bank itu belikan mobil itu. Jadi bank amanat misalnya kamu ingin Innova, ya dibelikan Innova. Innovanya dibeli dulu dari dealer, dibeli sama bank amanat 300 juta. Terus dijual ke kamu 350 juta. Misalnya. Paham ya? Terus kamu sanggupnya bayar, nyicil. Tapi tidak akan melangkah itu. Makanya enggak ada, enggak akan melangkah itu. Wong dia ngambil 50 juta hanya sebagai laba. Lah nanti kalau kamu enggak bisa ngelunasin ya dibatalkan. Terus uang kamu dikembalikan. Nah, tapi kalau riba kan enggak apa? Semakin enggak bisa nyoru nah itu. Jadi atafam mudhafa. Itu bedanya. Tapi kan ya sudah tentu ya seperti itu enggak lepas dari kritik, tapi ya lumayan tadi karena berhenti tadi apa? Berhenti dan memang jual beli ya tadi apa? Banknya beli rumah atau beli mobil, terus kamu sebagai pembeli, terus dengan harga seperti itu, terus bayar itu nyicil. Jadi kalau nyicil kamu cepat pun ya tetap 110 tadi. Nyicil misalnya terus ujuk-ujuk ya di duit 110 ya dibayarkan ya tetap 110, memang jual beli sampai 3 tahun ya tetap 10. Paribasannya sampai 5 tahun ya tetap 110. Nah itu bedanya. Makanya zaman Nabi ya sudah ada kritik oleh mereka innamal bi'u misl riba. Terus Allah ngendikan wa ahalla wal bi'a wa harrama riba. Nya kalau bi' itu ada labanya dan berhenti. Saya ulang lagi apa? Berhenti. Ya, tapi kalau bunga itu tidak bisa berhenti. Tapi alhamdulillah sekarang hampir semua bank di dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu ada bank apa? Syariah. Ada apa, Islamic Bank itu diikut nginduk di, ya sudah di seluruh dunia ada. Dulu profesornya jeneng Abdul Manan, orang Bangladesh yang termasuk dapat apa itu Oscar, itu orang-orang Bangladesh yang termasuk dapat penghormatan itu. Jadi apa, jadi ya karena tadi apa itu dianggap lebih realistis karena selesai apa selesai itu, makanya harus dibedakan apa ya. Tapi tadi ya itu tentu nggak sempurna ya, masih ada kritik, masih ada, tapi kan ada ikhtiar apa.